pertama ini aku merasa cinta sekuat ini. Aku tak berdaya menekan gejolak rasa. Oh, hari-hari waktuku sayang selalu teringat kamu sayang. Engkaulah belahan jiwa. Benar-benar sempurna, kau luar biasa. Dalam nafasku hati bilang sayang, detak-detak jantungku bilang sayang. Kau sesuatu yang sempurna, aku teramat cinta. Pertama kagum.